sekedar penghibur diriku ini sayang, bukan pula sekedar pelepas rindu. Oh sayang, sakit hatiku begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, tegangnya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka. Burung camar terbang bermain Bersamamu. yang butuh dirinya. Ada yang berlutut menyintanya, ada pula yang kejam menyiksa dirinya. Seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus merayu memanjang kepada setiap mereka yang datang. Dosakah yang dia kerjakan? Sucikah mereka yang datang? Kadang dia tertawa dalam tangis, kadang dia menangis di dalam senyuman. Oh, apa yang terjadi, terjadilah. Yang dia tahu Tuhan penyayang makhluknya. Thank you. sayang dalam kerinduan hatiku. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Thank you.

Sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggal diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi. Setelah kau siksa diriku, terlambat sudah, terlambat sudah. Semuanya telah berlalu. Terlambat sudah kau datang padaku, setelah ku dapatkan penggantimu. Kini hatiku tertutup untukmu. Cukup sudah penderitaanku. Mengapa dulu kau tinggalkan diriku tanpa pesan apapun padaku. Kala itu cintaku sedang tumbuh. Kau biarkan menjadi layu. Kini kau datang lagi padaku. Setelah kau siksa diriku, terlambat sudah,

Suatu waktu Tiada lalabah Lihatlah mentari perlahan akan tenggelam.